Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd faqala al musannifu hafizahullahu ta'ala babun fi ahkami salatil jum'ati bab pirsi hukum-hukum seputar salat Jumat. Hari Jumat disebut hari Jumat li jam'iha al-khalqa al-kathir, karena terkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak di hari tersebut dalam rangka menunaikan ibadah sholat. Dan di masa jahiliyah, hari Jumat ini disebut hari Arubah. Sehingga nama Jumat adalah nama Islam. Nama Jumat adalah nama Islam. Artinya nama yang baru ada setelah datangnya Islam. Dan hari Jumat adalah afdal ayyamil usbu', adalah hari yang paling utama di antara hari-hari selama satu minggu atau satu pekan. Mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ati. Di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun al awwalun. Kita umat Muhammad itu belakangan namun duluan. Dan berat yang lain asabikun, duluan. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Bedanya annahum utul kitaba, mereka diberi kitab sebelum kita. Maka Yahudi dan Nasrani diberi kitab sebelum kita, akan tapi kitalah yang lebih dulu pada hari kiamat. Lebih dulu dihisab, lebih dulu masuk surganya, lebih dulu melewati siratnya. Tsumma hadza yaumuhum, ini adalah hari mereka yang Allah wajibkan atas mereka, namun mereka berselisih. Lalu Allah memberikan hidayah kepada kita untuk hari ini, yaitu hari Jumat. Wa nasulana fihi taba'un, sedangkan manusia itu cuma mengikuti kita. Yahudi hari Sabtu dan Nasrani hari Ahad. Dalam riwayat Muslim anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan adallahu anil jum'ati man kana qablana. Allah sesatkan dari hari Jumat orang-orang sebelum kita. Fakana lil yahudi yaumus sabati, maka hari Sabtu untuk Yahudi, hari Ahad untuk Nasrani. Faja'a Allahu bina, lalu Allah datangkan kita, Allah beri petunjuk pada kita, lil yaumil jum'ati, untuk hari Jumat. Kemudian disyariatkan, dituntunkan kumpulnya kaum muslimin pada hari Jumat untuk mengingatkan kaum muslimin akan besarnya nikmat Allah kepada kaum muslimin. Dan disyariatkan pada hari Jumat satu khutbah untuk mengingatkan kaum muslimin akan nikmat tersebut dan mendorong kaum muslimin untuk bersyukur atas nikmat itu. Dan disyariatkan padanya sholat Jumat di pertengahan siang liyatimal istima', supaya terwujudlah acara berkumpul fi masjidin wahid, di satu masjid. Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk menghadiri perkumpulan ini dan mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika terdengar suara adzan, panggilan untuk sholat pada hari Jumat, fas'au, maka bersegera kalian untuk mengingat Allah, tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, itu yang lebih baik bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang mengetahuinya. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memuliakan hari Jumat. Wa tasyrif, dan memuliakannya dan mengkhususkan hari Jumat dengan sejumlah ibadah yang memang khusus pada hari Jumat, yang tidak disyariatkan di hari lainnya. Nah, ulama berselisih pendapat apakah hari Jumat itu lebih utama ataukah hari Arafah. Ala kaulain, ada dua pendapat dan keduanya adalah dua wajah untuk ashabus Syafi'i. Ini untuk para ulama bermadhab Syafi'i. Ini, maka ada namanya wajah. Wajah itu adalah pendapat, bukan imam madhab. Ini, pendapat yang tidak berasal dari imam disebut wajah. Ini, pendapat imam madhab disebut riwayat, disebut qaul. Disebut nas. Huma wajahani li ashabi syafi'i. Ini adalah dua wajah milik ashabu syafi'i. Ashabu syafi'i sama dengan syafi'iyah. Maka hal ini mengisyaratkan bahasanya al-imam syafi'i tidak membahas masalah ini. Tidak ada pembahasan tentang mana yang lebih afdal, hari Jumat ataukah hari Arafah, dari perkataan syafi'i. Kalau sudah dibahas syafi'i, maka syafi'iyah mencukupkan diri dengan perkataan syafi'i. Dan ketika syafi'i tidak bicara tentang masalah ini, barulah syafi'iyah berbicara. Dan mereka berselisih. Ada yang mengatakan bahasanya hari Jumat lebih afdal daripada Arafah. Ada yang mengatakan hari Arafah lebih afdal daripada hari Jumat. Ringkasnya, kesimpulannya adalah hari Arafah adalah hari yang paling utama di antara hari-hari sepanjang tahun. Sedangkan hari Jumat adalah hari yang paling utama dari hari-hari sepanjang satu pekan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat sholat subuh pada pagi hari Jumat, beliau membaca di rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil Sajid, Alif Lam Mim, yaitu surat Sajdah. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Insan. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, dan aku dengar Syekh Islam Taimiyah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat ini pada subuh hari Jumat karena dua surat ini memuat makana wa yakunu fi yaumiha. Apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Makana apa yang telah terjadi, wayakunu dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Fa'innahuma, maka dua surat ini mengandung konten membicarakan tentang penciptaan Adam. Ini berarti makana. Apa yang terjadi pada hari Jumat, karena Allah ciptakan Adam pada hari Jumat. Ini Allah ciptakan Adam pada hari Jumat, Allah turunkan Adam ke bumi pada hari Jumat. Wa'ala dzikril ma'ad. Kemudian membahas tentang al-ma'ad, kiamat, dan dikumpulkannya para hamba. Dan kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Maka membaca dua surat ini di hari ini, di pagi hari ini, tadzkirun lil ummah, mengingatkan umat dengan apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Maka yang jadi maksud pokok adalah isi surat. Wasajdah adapun sujudnya, sujud tilawah, ja'at taba'an, maka itu statusnya adalah derivat, bukan maksud pokok. Itu adalah turunan dan bukan maksud pokok. Laisa maksudatan, bukan yang jadi maksud pokok. Oleh karena kalau jadi maksud pokok, maka dibenarkan yaksudu al-musalli qira'ataha, orang yang sholat itu bersengaja mencari surat yang mengandung sujud tilawah. Haitsu ittafaqat, ittafaqat di sini artinya kebetulan, yakni fi ayyi suratin, di surat apapun yang kebetulan ada ayat, ada sujud tilawahnya. Min ayyi suratin, dari surat apapun. Ya, maka beliau membahas satu fenomena di masa silam, di masa beliau, di masa Ibnu Taimiyah, dijumpai sejumlah masjid yang pada subuh hari Jumat itu tidak membaca surat Sajdah, kemudian dicari, diganti dengan surat yang lain yang ada sujud tilawahnya. Misalnya surat Al-Alaq misalnya. Dan baca surat Sajdah, namun baca surat Al-Alaq. Wah, surat Sajdah terlalu panjang misalnya. Gantilah surat Al-Alaq yang ada sujud tilawahnya. Nah, ini kata Syekhul Islam satu hal yang keliru. Karena adanya sujud tilawah di sholat subuh pada hari Jumat itu tabaan. Itu adalah dampak gara-gara baca surat Sajdah. Itu dampak derivat dan turunan dari gara-gara membaca surat sajadah, dan bukan karena itulah yang dicari. Ini, kalau mau dibahas apa yang dicari, jawabannya isinya. Jawabannya isi suratnya, itu yang dicari. Isi suratnya berisi, kontennya berisi pembahasan tentang apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Maka tidak dibenarkan tindakan semacam ini, membaca surat membaca surat Al-Alaq sebagai pengganti surat As-Sajdah dalam rangka mencari sujud tilawahnya pada pagi hari, pada subuh hari Jumat. Kalau orang ala kulli hal baca surat sajadah di subuh pada hari Jumat, itu dianjurkan. Seandainya tidak juga tidak apa-apa, cari surat yang lain tidak apa-apa. Sebagian orang baca surat sajadah namun kata orang Jawa jujuk, langsung ambil ayat-ayat yang dekat sajadahnya, dua ayat sebelum sajadah. Seakan-akan dikira bahasanya sujud tilawah adalah sesuatu yang dicari untuk dilakukan pada subuh hari Jumat, dan ini satu hal yang tidak benar. Kemudian diantara kekhususan hari Jumat, dianjurkan untuk memperbanyak salawat Nabi pada hari Jumat dan malam Jumat. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati." Ya, hendaklah kalian perbanyak berselawat untuk pada hari Jumat dan malam Jumat, diriatkan oleh Baihaqi. Ini catatan kaki diriatkan, redaksi ini diriatkan oleh Baihaqi dari sahabat Anas. Dan hadis ini diriatkan oleh Khamsah kecuali Tirmidzi dari Aus ibn Aus, namun tanpa menyebut Lailatul Jum'ah. Kemudian di antara kekhususan hari Jum'at adalah sholat Jum'at yang merupakan min akadi furudil Islam, hal yang termasuk yang paling ditekan, kewajiban yang paling ditekankan dalam Islam. Wa min a'zami majami'il muslimin, dan tempat perkumpulan kaum muslimin yang paling besar, termasuk yang paling besar. Siapa yang meninggalkan tiga Jum'at, tiga sholat Jum'at, tidak disyaratkan berturut-turut, tahawunan biha karena meremehkan kewajiban sholat Jumat, maka Allah akan kunci mati hatinya. Di antara kekhususan hari Jumat adalah perintah untuk mandi pada hari Jumat. Dan tentang perintah untuk mandi pada hari Jumat ada tiga pendapat ulama yang disampaikan oleh di sini, bahwa sunnatun mu'akadah, yang dipilih oleh penulis mulakhas al-fiqhi, hukum mandi pada hari Jumat adalah sunnah mu'akadah, dianjurkan dengan sangat ditekankan. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Ulama yang lain yang sepaham dengan ini adalah Ibn Bas rahimallahu ta'ala. Pendapat yang kedua, wa minal ulama man yujibuhu mutlaqan, ada juga ulama yang mewajibkan mandi pada hari Jumat secara mutlak, baik badannya itu bau perlu mandi ataupun tidak bau sehingga tidak perlu mandi. Pokoknya bau ataupun tidak bau wajib mandi Jumat. Ini pendapat sebagian ulama, semisal Syaukani, kemudian Al-Albani. Kemudian yang ketiga, wa minhum man yujibuhu fi haqqiman bihi raihatun yahtaju ila izalatiha. Ada yang mengatakan wajib namun bersyarat, tidak semua wajib, tidak wajib secara mutlak, namun berlaku wajib ini berlaku untuk orang yang ketika mau pergi sholat Jumat itu punya bau badan yang tidak sedap, yang perlu dihilangkan. Maka kalau ada berkeringat dan macam-macam yang bau yang tidak enak, wajib mandi. Kalau tidak bau, maka dianjurkan saja mandi. Ini pendapat sebagian ulama. Di antara ulama mu'asirin yang memilih pendapat ini adalah Sa'abdullah Al-Jibrin rahimallahu ta'ala. Namun kita lihat kalau pendapat yang dipilih oleh penulis Mulakhas Fiqhi adalah sunnah mu'akadah, dan ini pendapat jumhur. Kemudian di antara kekhususan hari Jumat adalah anjuran untuk pakai minyak wangi pada hari Jumat. Dan ini adalah lebih utama daripada pakai minyak wangi fi ghairiha min ayyamil usbu, di hari-hari selama satu pekan yang lain. Dan di antara keistimewaan kekhususan hari Jumat adalah anjuran bersegera untuk pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Dan sibuk dengan sholat sunnah ketika di masjid, sibuk dengan sholat sunnah, berzikir dan baca Al-Quran sampai tibanya imam, yaitu khatib yang akan menyampaikan khutbah Jumat. Dan wajibnya dia mendengarkan khutbah, dan wajib ini berlaku jika orang itu mendengarnya. Jika orang itu tidak mendengarnya karena listrik mati, kemudian masjidnya besar, dan dia di sop-sop belakang, ya tentu ya, tidak ada kewajiban untuk diam. Maka dia bisa sibukkan diri dengan baca Quran atau lainnya. Ya, tidak usah ngalamun, namun sibukkan diri dengan baca Quran dan berzikir. Itu untuk yang tidak mendengar. Wajib diam untuk yang mendengar. Diam, tidak berbicara untuk yang mendengar. Yang tidak mendengar, sibukkan diri dengan hal-hal yang manfaat. Dan jika pada saat khutbah disampaikan orang itu tidak diam, maka sia-sia. Dan Nabi mengatakan wa man lagha fala jum'ata lahu. Siapa yang sia-sia melakukan hal yang sia-sia, tidak ada nilai ibadah Jumat untuknya. Di catatan kaki diat kalimam Ahmad dari Ali dengan redaksi man qala sah, haknya disukun, faqad takallama. Waman takallama fala jum'ata lahu. Siapa mengatakan kepada kawannya yang ribut sendiri, sah, diamlah, faqad takallama, maka dia telah berbicara, dan barang siapa yang berbicara, maka tidak ada Jumat baginya. Sedangkan redaksi waman lagha fala jum'ata lahu diatkan oleh Abdul Razak Sun'ani dalam Musnad secara mursal dari Yahya ibn Abi Katsir, kemudian yang merupakan seorang tabi'in, marfu'an langsung kepada Nabi. Maka berkaitan dengan diam dalam bahasa Arab, salah satunya perintah diam dengan kata-kata soh. Soh ini bisa dibaca soh dengan hak sukun, dengan haknya disukun, atau sohin dengan tanwin. Namun artinya berbeda. Kalau pakai sohin, tanwinnya tanwin tangkir, maka artinya diam dari semua omongan. Kalau sah pakai sukun, maka diam namun dari yang sedang diomongkan saja. Topik yang lain itu boleh, namun yang dibicarakan itu tidak boleh. Kemudian tahrimul kalam, kemudian haramnya berbicara saat khutbah. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, marfu'an sabda Nabi, dan orang yang berkata kepada kawannya, diamlah, maka tidak ada Jumat baginya. Dan di antara kekhususan hari Jumat adalah anjuran untuk membaca surat Kahfi pada hari Jumat. Terdapat hadis yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka akan sato alahu, bersinar untuknya satu cahaya dari bawah telapak kakinya sampai awan yang ada di langit. Yudhi ubi yaumal kiamah, yang akan menerangnya pada hari kiamat. Dan diampunlah dosa-dosanya di antara dua Jumat. Diatkanlah Al-Hakim dan Baihaqi. Ya, maka dan yang namanya hari Jumat, fi yaumiha, di hari Jumat, sejak terbit fajar sampai sebelum tenggelamnya matahari. Sedangkan apakah dituntunkan baca surat Kahfi pada malam Jumat, diperselisihkan oleh ulama. Menimbang adakah hadis yang sahih tentang baca suratkah di malam Jumat ataukah tidak. Sebagian ulama semacam saya Ibnu Bas mengatakan tidak ada hadis yang valid untuk baca surat kahfi pada malam Jumat sehingga tidak dituntunkan. Ini. Namun ada hadis yang diriatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya dan dinilai hasan oleh sebagian ulama yang menunjukkan kalau dituntunkan baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Maka kalau untuk malam Jumatnya, ya, maka minimal mahalul khilaf, satu hal yang diperselisihkan. Lebih aman yang disarankan, yang kita sarankan untuk hari Jumat saja. Dan di antara kekhususan hari Jumat, di hari Jumat terdapat waktu mustajab doa. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, sesungguhnya di hari Jumat lasa'atan, ada satu waktu, tidaklah seorang muslim mencocokinya dalam keadaan dia qa'imun yusalli, berdiri salat meminta Allah sesuatu kecuali Allah akan berikan kepadanya. Waqala di sini maknanya fa'ala. Waqala biyadihi ay fa'ala biyadihi, belum melakukan satu perbuatan dengan tindakannya, yuqalliluha, menunjukkan sebentarnya waktu itu. Maka sa'ah dalam bahasa Arab bisa artinya satu jam, bisa artinya sesaat. Karena ada kata-kata yuqalliluha, maka terjemah yang tepat sesaat. Bukan satu jam, kalau satu jam berarti kan panjang. Yuqalliluha, ya itu cuma sedikit saja, berarti sesaat. Dan di antara kekhususan hari Jumat, di hari Jumat terdapat khutbah yang dimaksudkan dengan khutbah tersebut menyanjung Allah, memuliakan Allah, mengikrarkan syahadat, keesaan Allah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan dan mengingatkan pada manusia. Kesimpulannya, kekhususan hari Jumat sangat banyak sekali disebutkan oleh Ibnul Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad satu persatu, dan Ibnul Qayyim bisa sampai angka 133 khasa'is hari Jumat. Hal-hal yang istimewa pada hari Jumat yang tidak ada pada hari-hari lainnya. Ada 133. Wa ma hadza, meskipun demikian istimewanya hari ini, namun banyak orang meremehkan hari Jumat. Sehingga tidak ada untuk hari Jumat satu keistimewaan menurutnya dibandingkan hari-hari yang lain. Dan beliau bicara tentang kondisi negaranya di mana Jumat adalah hari libur, dan dulu Arab Saudi hari liburnya Kamis dan Jumat, namun sekarang Jumat dan Sabtu karena mengikuti tren di negara-negara dual khalid yang menjadikan hari Sabtu sebagai hari libur. Wal ba'dul akhar, dan sebagian yang lain menjadikan waktu ini sebagai waktu malas dan tidur karena ini hari libur. Wal ba'du, dan sebagiannya kemudian menyanyiakannya dengan al-lahwi wal la'ab, hal-hal yang melalaikan dan permainan dan kelalaian untuk mengingat Allah. Hatta innahu la yanqus adadul musallin, itu yang dilakukan pada malam Jumat karena malam libur, maka begadangan sampai jam 3 pagi baru tidur, tentu enggak kuat bangun subuh. Hatta inola yang kusu adadul musallin, sehingga sungguh berkuranglah jumlah orang yang sholat di masjid di subuh hari Jumat, naqsan malhudhan, dengan kurang yang sangat kelihatan. Karena rata-rata orang begadangan sampai larut malam pada malam Jumat di Arab Saudi karena ini malam libur. Fala haula wala quwata illa billah. Kemudian dianjurkan untuk berpagi-pagi pergi ke masjid pada hari Jumat, dan jika telah masuk masjid, maka adalah sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Namun jika wa in kana mubakkiran, jika orang itu datang pagi-pagi lalu dia ingin yatanafal, melakukan sholat sunnah dengan melakukan tambahan sholat selain tahiyatul masjid, fala mani, maka itu tidak mengapa, karena para ulama salaf berpagi-pagi kemudian memperbanyak sholat sunnah sampai khatib datang. Bagaimana penjelasan Syekhul Islam Abu Abbas bin Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal aula, dan yang lebih utama bagi orang yang pergi ke masjid untuk sholat Jumat, menyibukkan diri dengan sholat. Itu lebih utama daripada menyibukkan dengan lainnya. Menyibukkannya dengan berzikir atau baca Quran. Kalau mau utamaan utama, lebih utama mana? Jawabannya sholat. Meskipun ya sibuk berzikir dan baca Quran lebih baik daripada diisi dengan tidur menunggu khotib. Namun kalau sama-sama orang itu semangat beribadah, menunggu khotib, menunggu khutbah dimulai dengan baca Quran, berzikir ataukah sholat, ataukah baca buku, ya, baca kitab, maka yang lebih utama adalah dah sholat. Karena hadis lima fi sahih, karena terdapat dalam hadis yang sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yusalli ma kutiba lahu." Kemudian dia sholat sebanyak mungkin. Bahkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, dalam kata-kata Nabi terdapat motivasi untuk melakukan sholat jika seorang tiba di masjid. Idza qadima rajulu, jika seorang tiba di masjid pada hari Jumat, min ghairi tauqitin, tanpa ada pembatasan waktu. Wawal ma'thur, itulah yang ada atharnya, ada ya, riwayatnya dari para sahabat. Jika mereka datang ke masjid pada hari Jumat, mereka mengerjakan sholat sunnah dari sejak masuk ke masjid, matayasara, yang memungkinkan. Sebanyak mungkin yang memungkinkan. Maka ada sahabat yang sholat sebanyak 10 rakaat. Nunggu khutbah dimulai, ada yang dapat 10 rakaat, ada yang 12 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang kurang dari itu. Oleh karena itu, maka jamahir a'imah, jumhur ulama, berarti ada khilaf, sepakat bahasanya, annahu laisa qabla jum'ati sunnatun mu'aqqatatun biwaqtin muqaddaratin bi'adadin. Bahasanya sebelum Jum'at tidak ada sholat sunnah tertentu yang mu'aqqatan biwaqtin, yang ditentukan harus dilaksanakan di waktu tertentu. Muqaddaratin bi'adadin, dan ditetapkan jumlah rakaat tertentu. Kata Abu Abbas bin Taimiyah, para jumhur ulama sepakat tidak ada qobliyah Jumat dengan status harus jumlah rakaat tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu setelah azan awal misalnya. Itu tidak ada, tidak ada demikian menurut jumhur ulama. Cuma memperbanyak sholat sebelum sholat Jumat satu hal yang baik, namun bukanlah sunnah ratiba, bukan sunnah ratib, bukanlah paket baku mengiringi ibadah Jumat. Maka siapa yang melakukannya atau tidak melakukannya tidak disalahkan. Siapa yang melakukan sholat tersebut atau tidak melakukannya tidak disalahkan. Wahada a'dalul aqwal, dan inilah pendapat yang paling adil dan pertengahan. Wahina idzin, dan oleh karena itu maka qad yakunu, boleh jadi meninggalkan sholat itu satu hal yang lebih baik jika banyak orang awam meyakini kalau itu adalah sunnah ratibah. Ya, maka jangan dikerjakan, terutama oleh para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, jika banyak orang awam menganggap adanya sholat rawatib qobliyah Jumat. Ini berkaitan dengan sholat sunnah sebelum mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Maka tidak ada sholat rawatib sebelum Jumat. Innama rawatibatuha ba'daha. Rawatib Jumat itu adalah ba'diyah saja. Dalam Sahih Muslim, jika salah satu kalian sholat Jumat, fal yusalli ba'daha arba'an, maka hendaklah dia sholat sebanyak 4 rakaat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ati rakaatain. Beliau sholat setelah selesai sholat Jumat sebanyak 2 rakaat. Wal jamu bainal hadisain, dan dua hadis yang mengatakan, ada yang mengatakan empat dan mengatakan dua, dikompromikan oleh sejumlah ulama. Dan ini adalah pendapat Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad dan diikuti oleh sini penulis Mulakhas Fiqhi. Jika sholat di rumah maka dua rakaat, jika sholat di masjid maka empat rakaat. Dengan pertimbangan fal yusalli ba'daha arba'an, maka adalah sholat sebanyak empat rakaat, fa'nya dimaknai litartib ma'at taqib. Dimaknai segera. Segera berarti di masjid. Tidak pakai pulang. Ya, namun wa insa'a, namun jika mau bisa sholat sebanyak 6 rakaat. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sholat Jumat taqaddama, beliau maju kemudian sholat 2 rakaat dan maju lagi kemudian sholat 4 rakaat. Ya. Ya, maka wallahu a'lam, jika kemudian diterima adanya 6 rakaat setelah selesai sholat Jumat, maka kompromi di atas batal. Ya. Kompromi di atas tidak ada gunanya. Ya. Dibedakan antara di rumah dan tidak di rumah. Ya, ini tidak ada gunanya. Atau tidak begitu banyak gunanya. Ya, karena 6 rakaat juga boleh. Gitu. Lalu apa, kemudian posisi 6 di mana? Gitu. Tadi di masjid sekian, di rumah sekian, lo yang 6 di mana? Di tengah jalan atau? Nah, maka kompromi di atas nilainya kurang bernilai, manakala diterima boleh 6 rakaat dan tempatnya bebas misalnya. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, yang tepat antara 2, 4, dan 6 ini adalah al-amru wasi', ya longgar saja, ya, suka-suka saja, ya, pas lagi semangat ya 6, ya agak semangat 4, ya males 2 rakaat itu pun sambil duduk. Nah, ya, kemudian walahkiyah, dan yang lebih berhak untuk mendapatkan tempat di masjid adalah siapa yang lebih dulu hadir dan dia hadir dengan badannya. Adapun apa yang dilakukan oleh banyak orang min hajiz berupa pesan tempat di masjid, caranya tudok diletakkan di tempat tersebut sajadah atau tongkat atau sandal, kemudian dia sendiri nanti-nanti hadirnya, namun dia cegah orang yang datang duluan dari tempat tersebut, maka ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Bahkan sejumlah ulama menegaskan anna liman atal masjidah, bahasa siapa yang datang ke masjid kemudian menjumpai sajadah semacam ini, sajadah pesan tempat ini, raf'u mawdi'ah, maka boleh baginya menyingkirkan sajadah tersebut, tarik aja ke belakang. Nah, nanti yang datang belakangnya narik lagi itu ke belakang, sehingga dapatlah dia yang paling belakang. Nah, maka boleh baginya menghilangkan mawdi'ah fidzalikal makan, sajadah yang ditaruh di tempat itu. Kemudian yang datang duluan tadi bisa sholat di situ. Karena siapa yang duluan, dialah yang berhak untuk sholat di sob yang awal. Dan karena wadu'ul hima membuat daerah larangan, yang lain dilarang cuma boleh untuk dia. Lima kanin fil masjid, itu satu tempat di masjid tanpa hadir orangnya, statusnya adalah irtisab, statusnya adalah ghosbun, irtisabunil makan, merampas tempat milik umum. Syekhul Islam Abdul Abbas bin Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan wa amma ma yaf'alu kathirun minan nas, apa yang dilakukan oleh banyak orang dengan mengirim duluan mafaris, hamparan atau sajadah atau semacam itu ke masjid pada hari Jumat atau hari yang lainnya, maka hukum ini tidak hanya berlaku untuk hari Jumat untuk sholat 5 waktu sama. Qabla dhahabihim, sebelum perginya mereka ke masjid, Maka ini satu hal yang terlarang dengan sepakat kaum muslimin, bahkan haram. Apakah sah sholat orang tersebut di tempat ala dzalikal mafruz, di sajadah itu? Maka di sini ada dua pendapat ulama. Kenapa? Karena dia merampas satu tempat di masjid dengan menghamparkan dzalikal mafruz fiha, hamparan atau sajadah di tempat itu, dan melarang orang sholat yang lain yang lebih dulu datang ke masjid untuk sholat di tempat itu. Ya, maka sholatnya diperselisihkan ulama, menimbang ulama berselisih pendapat tentang hukum sholat di ardul maksubah. Ya, ulama berselisih pendapat tentang sah dan tidaknya sholat di al-ardu al-maksubah, tanah rampasan. Orang itu merampas tanah milik orang lain, bikin sertifikat palsu untuk gusur orang lain. Nah, ini kemudian dia memiliki tanah tersebut, dia bangun rumah di situ, dan dia sholat di situ. Nah, ini ulama berselisih pendapat, sholatnya di situ sah ataukah tidak. Kan ini ardul marsubah. Dan semisal ardul marsubah, tanah rampasan adalah tadi hajiz, pesan tempat dengan ngirim sajadah di masjid. Ya, maka kalau Hanabilah tidak sah. Sholat di ardul marsubah itu tidak sah. Ya, batal. Namun pendapat yang lain, dan insya Allah itu yang lebih kuat, adalah sah. Namun berdosa, dan dosanya adalah dosa irtisab, dosa merampas. Karena merampas adalah satu hal yang terlarang dengan bentuk umum, bukan larangan khusus dalam sholat. Dan jika larangan itu adalah larangan umum, dilanggar tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah larangan khusus. Semacam ribah ketika puasa. Sufyan al-Thawri dan al-Auza'i, siapa yang ribah saat puasa, puasanya batal. Namun jumhur ulama mengatakan ya tidak batal puasanya. Namun dia dosa karena ghibah. Dan yang benar adalah pendapat jumhur, karena larangan ghibah adalah larangan umum, bukan larangan khusus saat puasa. Wal ma'ruf bihi, dan yang diperintahkan ada seorang itu bersegera dengan membawa badannya ke masjid. Namun, maka jika dia kirimkan duluan sajadah, kemudian dia wata'akhara huwa, sedangkan dia datang belakangan, maka telah melanggar syariat dari dua sisi. Dari sisi dia datang belakangan padahal diperintahkan untuk berpagi-pagi dan bersegera datang. Dan dari sisi menggosop, merampas satu bagian dari masjid dan melarang orang-orang yang duluan pergi ke masjid untuk sholat di situ. Dan sehingga mereka-mereka bisa menyempurnakan sop yang depan, kemudian yang belakang, kemudian yang belakang. Maka maka orang yang merampas tadi kemudian dia melakukan kesalahan yang ketiga, innahu yatakhatta riqaban nas, dia melangkai pundak-pundak orang saat hadir ke masjid. Karena tempat paling depan sudah dia pesan. Dia datang belakangan, kemudian pada sudah sop 2, sop 3 sudah pada penuh, namun sop depan ada yang kosong, orang tidak berani. Maka yang terjadi ketika datang belakangan, dia melewati pundak-pundak orang. Dan ini juga kesalahan. Di antara hukum terkait dengan hari Jumat, siapa yang masuk masjid dan imam sedang menyampaikan khutbah, maka dia tidak boleh duduk sampai sholat 2 rakaat. Yujiz fihima, namun tidaklah dia percepatkan 2 rakaat tersebut. Jangan dipanjang-panjangkan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu kalian datang pada hari Jumat dan imam telah keluar dari rumahnya dan sudah di masjid, yaitu menyampaikan khutbah, falyusalli rakaatain, maka salatlah 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, waliyatajawwaz fihima, dan telah dia cepatkan 2 rakaat tersebut. Artinya yusri, cepatkan. Jika terlanjur duduk, maka bisa kemudian berdiri dan melaksanakan dua rakaat tadi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan seorang yang langsung duduk sebelum sholat tahiyatul masjid, dan saat itu Nabi dalam posisi berkhutbah, Nabi tegur orang tersebut, kum farka rakaatain, berdirilah, kerjakan dua rakaat. Dan di antara ketentuan sholat Jumat, tidak diperbolehkan berbicara saat khatib sedang berkhutbah. Mengingat sabda, mengingat firman Allah Ta'ala, jika Quran dibacakan, dengarkan, diamlah supaya kalian mendapatkan rahmat. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan Al-Quran di sini, ini turun berkaitan dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat disebut Al-Quran karena dia mengandung ayat Al-Quran. Ya, demikian juga meskipun mengikuti pendapat yang kedua yang mengatakan ayat turun berkenaan dengan sholat, fa'inna tasmul bi umumiha, maka berdasarkan keumumannya, yaitu ketika Quran dibacakan diamlah, maka dalil umum ini mencakup khutbah Jumat. Kan dalam khutbah Jumat terdapat ayat Al-Quran yang dibacakan, maka berarti termasuk idza quri'al Quran, jika Quran dibacakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang berkata sah kepada kawannya diamlah, maka dia telah sia-sia, dan siapa sia-sia maka tidak ada Jumat baginya. Dalam hadis yang lain, siapa yang berbicara saat khutbah disampaikan, dia bagikan keledai yang membawa banyak buku. Dan keledai ini tidak faham dan tidak ngerti isi dari buku. Waladhi yaqulu lahu, dan orang yang berkata kepada kawannya diamlah, laisat lahu jum'atun, tidak ada sholat jum'at baginya. Artinya, wal murad la jum'ata lahu kamilah, tidak ada ibadah sholat jum'at yang sempurna baginya. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, jika anda berkata kepada kawanmu pada hari Jum'at diamlah, sedangkan imam sedang menyampaikan khutbah, maka anda telah sia-sia. Kultal laghwa, anda mengucapkan kata-kata yang lagha, dan lagha maknanya adalah dosa. Fa idza kana alladhi yaqulu lil mutakallim, maka jika orang yang menegur orang yang lagi ngobrol dengan mengatakan diam, dan teguran ini pada dasarnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dia teranggap melakukan hal yang sia-sia atau yang dosa, dan dia dilarang untuk melakukan hal tersebut, fa ghairu dhalika minal kalam, maka perkataan yang lain mimbabil aula, lebih layak lagi untuk dinilai satu hal yang berdosa. Namun yang tidak boleh bicara itu adalah makmum dengan makmum. Nah, sehingga diperbolehkan bagi imam, bagi khatib untuk berbicara dengan sebagian makmum saat dia khutbah. Dan boleh bagi selain imam, selain khatib yaitu makmum, untuk mengajak bicara khatib. Limaslahatin, karena satu maslahat. Ya, maka yang tidak boleh makmum sama makmum. Kalau khatib sama imam tidak apa-apa. Itu yang pojok ngantuk itu, bangun. Nah, misalnya. Itu tidak apa-apa. Atau makmum kepada khatib, Ustaz, ini sebelah saya tidur nih, tolong ditegur. Nah. Karena kalau dia yang tegur, dia ya, bermasalah. Ini ngobrol sendiri nih, tolong ditegur. Kalau dia yang tegur, orang yang ada sampingnya ngobrol, dia tegur, dia salah. Tapi kalau lapar, enggak apa-apa. Li'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara dengan orang yang bertanya, wa kallamahu huwa, dan yang berbicara tersebut berkata-kata dengan Nabi. Contohnya di catatan kaki, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata-kata pada Sulaik Al-Khutfani. Kemudian Sulaik pun mengajak Nabi berbicara. Ya, Sulaik Al-Khutfani inilah yang tadi diperintahkan oleh Nabi. Ya, ditanya terlebih yang begitu masuk masjid langsung duduk. Maka Nabi tanya kepada Sulaik, apakah engkau telah sholat? Mungkin boleh jadi di belakang. Belum. Maka Nabi katakan kum farka rokatain, ayo berdiri salat dulu dua rokaat. Maka ada dialog, Nabi bicara dengan Sulaik, Sulaik bicara dengan Nabi. Maka ada dua arah. Watakarara dzalika, dan hal tersebut berulang kali terjadi di sejumlah peristiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat khutbah mengajak bicara pada sebagian sahabat, dan sebagian sahabat mengajak bicara Nabi saat khutbah dalam satu hal yang mengandung maslahat. Habis kata-kata maslahat apa? Kalau cetakan Saudi? Hah? Ta'alum. Fima fihi maslahatun wa ta'allumun. Ada padanya maslahat dan belajar. Walianna dzalika, karena itu tidaklah mengganggu untuk mendengarkan khutbah. Sedangkan berbicara satu dengan yang lain, nah ini yang mengganggu. Sehingga terlarang. Ya, kemudian kejadian di masa silam, ada fenomena orang itu ngemis saat di masjid. Ada orang ngemis, kemudian minta-minta. Dan di masjid, masuk masjid, kalau di tempat kita kan duhur masjid, ya, ngadang orang yang habis selesai Jumatan. Dan kalau di kasus masa silam, ini masuk masjid. Bahkan saat khutbah dia keliling minta-minta. Maka ini dibahas, walayajuzu liman yastamil khutbah, dan tidaklah boleh bagi orang yang sedang mendengarkan khutbah untuk bersedekah kepada pengemis. Waktal khutbah, di saat khutbah, karena pengemis melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan, yaitu berbicara. Ya, sedekah pak, sedekah, nah, dia berbicara saat khutbah berlangsung. Maka hendaknya fala yu'inuhu ala ma la yajuzu. Hendaknya jamaah yang diminta itu tidak membantu dia untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh si pengemis, yaitu bicara saat khutbah sedang disampaikan. Wawal kalam halal khutbati, yaitu berbicara saat khutbah disampaikan. Kemudian dianjurkan berselawat kepada Nabi jika mendengar khatib menyebut nama Nabi. Namun tidak perlu bersuara keras supaya tidak mengganggu yang lain. Dan demikian juga dianjurkan untuk mengaminkan doanya khatib tanpa suara yang keras, wala yadaihi, tanpa pula mengangkat tangan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bersuara keras di depan khatib satu hal yang makruh atau haram dengan sepakat ulama. Maka muadzin, atau dari tempat kita biasa disebut dengan bilal, ya, tidak perlu bersuara keras. Muadzin atau bukan muadzin tidak perlu bersuara keras di salatin berisi bacaan solawat atau bacaan lainnya. Ya, di sebagian masjid di tempat kita saat khatib duduk, misalnya ada bilal kemudian bersolawat, maka ini bersuara keras gudam al khatib di depannya khatib, dan ini satu hal yang terlarang, boleh jadi makruh atau haram, terlarang dengan sepakat ulama. Kemudian wayulahat, satu hal yang patut untuk diperhatikan, bahasanya hal yang diingatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah terus menerus ada di sebagian tempat berupa suara keras berisi selawat untuk Rasul atau yang lainnya, berupa doa-doa saat khutbah berlangsung atau sebelum khutbah atau di antara dua khutbah. Warubama, dan boleh jadi sebagian khutbah, sebagian khutib malah memerintahkan para hadirin untuk melakukan semacam itu. Ini satu kebodohan, amal yang mengada-ada tidak boleh dilakukan. Ya, siapa yang masuk ke masjid sedangkan khatib sedang menyampaikan khutbah, maka dia tidak perlu mengucapkan salam saat masuk masjid. Hendaklah dia menuju pada shaf dengan tenang dan salat dua rakaat yang cepat sebagaimana keterangan yang lewat. Lalu duduk mendengarkan khutbah dan tidak perlu menjabat tangan orang yang ada di sampingnya. Ya, cukup ya di situ langsung salat tahiyatul masjid kemudian duduk dengarkan. Kemudian tidak diperbolehkan main-main saat khutbah, main-mainan tangan, ya, membersihkan kuku atau mainan kaki, ya, atau mainan jenggot, ngelus-ngelus jenggot. Ya. Jenggotnya belum tambah-tambah kok untuk ngapain dilus-lus. Gak ada perubahan, masih seperti yang dulu. Ya. Atau mainan kain atau yang lainnya, mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man masal hasa faqad lagha. Siapa yang mainan pegang-pegang kerikil maka dia telah sia-sia. Hadisnya dinilai oleh Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, siapa yang sia-sia tidak ada Jumat baginya. Dikarenakan main-main itu mengganggu kekhusyuan. Demikian juga bagi makmum, tidak sepatutnya noleh ke kanan dan ke kiri. Di kanan ada siapa, di kiri ada siapa, mau ngabsen orang. Wayastaghil, dan dia menyibukkan diri dengan binadar, melihat-lihat orang yang lain atau selain itu. Karena itu menyibukkan dia, mengganggu dia untuk bisa mendengarkan khutbah. Yang benar, lakin lihat tajih ilal khatib. Tidaklah dia arahkan pandangannya kepada khatib. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka arahkan wajahnya kepada Nabi saat Nabi menyampaikan khutbah. Ketika makmum ini bersin, maka dia tetap membaca alhamdulillah, namun sirron, namun dengan pelan atau dengan rahasia antara dia dan dirinya, cuma di batin saja, kata beliau. Dan diperbolehkan berbicara sebelum khutbah atau setelah khutbah selesai. Kalau mau ngobrol sama kawannya, dan dengan suara yang lirih, bukan suara yang keras. Kalau yang suara keras, tadi telah disebutkan di depan khatib, mau sebelum, mau di tengah, mau ini, ya, tidak boleh. Ya. Kalau dengan suara keras, mau isinya solawat atau yang lain, tidak boleh. Namun kalau ngobrol dengan suara lirih, tanpa ganggu yang lain, maka boleh sebelum khatib berbicara, atau setelah khutbah selesai, sambil nunggu takbiratul ihramnya imam. Demikian juga manakala imam atau khatib duduk di antara dua khutbah. Maka boleh berbicara lima selahatin karena satu kepentingan. Dan tidak sepatutnya membicarakan perkara dunia ketika itu. Lebih jumlah ringkasnya, dua khutbah Jumat memiliki urgensi yang besar dalam Islam. Karena isi kandungannya berupa membaca Al-Quran dan menyebutkan dan menyampaikan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena dua khutbah tersebut mengandung taujih, arahan yang manfaat, nasihat yang baik, bertadzkir bi ayyamillah, mengingatkan orang dengan ayyamillah. Hari-hari di mana di hari itu Allah memberikan azab kepada, memberikan bencana malapetaka pada sebagian orang. Maka wajib perhatian dengan masalah khutbah min kibalil khatib, dari pihak khatib. Demikian juga dari pihak min kibali al-mustami'in, para pendengar. Maka khutbah itu bukanlah semata-mata mujarad, semata-mata obrolan biasa, semacam berbagai macam obrolan yang disampaikan finawadi di tempat orang duduk-duduk, atau ihtifalat di bagai perayaan, atau istimaat aladiyah, acara kumpul-kumpul yang biasa. Dia bukan pembicaraan biasa yang disampaikan ketika seperti ngobrol ketika ketemu dengan kawan. Dan satu hal yang patut untuk diingatkan, sebagian pendengar khutbah Jumat bersuara keras memohon perlindungan saat mendengar syai'an al wa'id, satu ancaman dalam khutbah, atau bersuara keras berisi permohonan dan doa saat mendengar sesuatu berupa min dzikir thawab, menyebut-nyebut pahala atau surga. Ketika khatibnya membicarakan surga, nah, ada orang yang kemudian nas'allul jannah apa-apa gitu, dengan suara yang keras. Maka ini satu hal yang tidak boleh, dan ini termasuk berbicara yang terlarang saat khutbah. Dan berbagai dalil menunjukkan bahwasanya berbicara saat khutbah itu merusak dan membatalkan pahala. Dan bagi pembicara tidak ada ibadah Jumat untuknya. Dan dia bagikan keledai yang membawa banyak buku. Maka wajib waspada dengan hal ini dan mengingatkan bahaya hal ini. Dan sejumlah ulama mengatakan bahwasanya sholat Jumat adalah kewajiban yang berdiri sendiri, bukan pengganti duhur. Ya, ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Sholat Jumat itu pengganti duhur ataukah ibadah tersendiri. Alasan kalau itu adalah ibadah tersendiri, perkataan Umar, sholatnya safar 2 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat, sholatnya juga 2 rakaat, semuanya adalah tamam dan tidak kosor atas lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang lain karena sholat Jumat menyelisih sholat duhur dalam banyak ketentuan. Dan sholat Jumat itu lebih utama daripada sholat duhur dan lebih ditekankan daripada duhur. Karena terdapat ziyadatu tahdid, ancaman yang lebih keras bagi orang yang meninggalkan ibadah Jumat. Dan karena sholat Jumat punya sejumlah syarat dan kekhususan yang tidak ada pada sholat duhur. Walatu jizi'u anha sholat duhur. Sholat duhur tidak bisa menggantikan sholat Jumat. Untuk miman wajabat alaihi, untuk orang-orang yang berkewajiban sholat Jumat. Malam yakhudz waktuha, selama waktu sholat Jumat belum berakhir. Nah malah yang terjadi, maka pada saat itu sholat duhur adalah badal sholat Jumat. Maka beliau sampaikan yang benar, sholat Jumat bukan pengganti duhur, namun dalam kondisi tertentu sholat duhur pengganti Jumat. Bukan Jumat menggantikan duhur, namun duhur bisa menggantikan Jumat. Dan sholat Jumat itu fardu ain atas setiap muslim. Kalau kafir tidak terkena kewajiban. Dzakarin laki-laki, hurin merdeka bukan budak, mukallafin, mukallaf dan bukan anak-anak. Bukan pula gila, namun berakal sehat. Kemudian syarat yang lain, mustautin, dan dia adalah berdomisili di tempat itu. Maka hendaknya yang mengadakan sholat Jumat adalah ahlul qorya. Adapun orang yang berdomisili di situ. Adapun orang lain cuma nebeng saja. Nah, maka tidak sah sholat Jumat yang diadakan oleh bukan mustautin, yang dikerjakan oleh bukan mustautin. Misalnya orang yang kerja di lepas pantai, pertambangan minyak, 2 minggu kerja, 2 minggu off gitu. Maka kemudian bikin sholat Jumat sendiri di lepas pantai. Maka ini sholat Jumat yang tidak sah. Karena tidak diselenggarakan oleh mustautin. Atau sholat Jumat yang diadakan di kapal, ya, kapal feri Surabaya, Maluku atau Surabaya, Sulawesi. Dan pas hari Jumat, kemudian semua mereka musafir, tidak ada yang mustautin. Semua mereka musafir, baik awak kapalnya itu musafir, penumpangnya juga musafir. Maka tidak sah sholat Jumatnya, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, sia-sia. Cukup bagi mereka sholat duhur saja sebagai pengganti Jumat. Dilihatkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya dari Tariq bin Syihab, seorang yang melihat Nabi namun tidak mendengar hadis dari Nabi. Marfu'an sabda Nabi, sholat Jumat itu adalah hak dan wajib atas setiap muslim fi jama'atnya dengan berjamaah, kecuali 4 orang, budak, perempuan, anak kecil dan orang sakit. Sanadnya siqah, dinilai sahih oleh sejumlah ulama. Dilihatkan ada rukun dengan sanadnya dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya sholat Jumat pada hari Jumat, kecuali orang sakit, musafir, anak kecil atau budak. Maka ada tambahan musafir yang tidak ada di hadis Tariq bin Syihab. Dan secara realita pun Musafir tidak punya terkena kewajiban Jumat kecuali jika nebeng. Oleh karena itu Nabi tidak pernah mengadakan salat Jumat saat beliau bersafar. Ibn Taimiyah mengatakan kullu qaumin mustautinin, setiap orang yang berdomisili di satu tempat, bibina'in mutaqaribin, dengan bangunan-bangunan yang berdekatan, mereka tidaklah meninggalkan daerah tersebut, daerah yang dia huni tadi, baik musim dingin ataupun musim panas. Nah, inilah daerah yang tuqamu fihil jum'atu, salat Jumat diadakan di tempat tersebut. Jika bangunan perkampungan tersebut mabni yang dibangun dengan bangunan yang telah menjadi budaya mereka, boleh jadi bangunannya min madarin, dari tanah alias batu bata, au khasyabin, atau bangunan rumahnya, rumah huniannya berupa kayu, au qasbin, atau bambu, au jaridin, au sa'afin, atau pelepah kurma dan pelepah kurma, atau yang lainnya. Karena bagian-bagian dari bangunan dan materi bangunan tidak mempengaruhi hukum. Wa innama al-aslu, namun yang menjadi kaidah hendaknya mereka adalah mustautinin, orang yang berdomisili tetap. Bukan ahlul khiyam, bukan Arab Badui yang rumahnya cuma kemah. Ya, yang itu rumah yang sementara. Ya, selama di situ saja pakai tenda, khiyam pakai tenda. Yang merupakan ahlul hulal, hulal kain. Ya, boleh jadi tenda tadi terbuat dari kain tebal. Ya. Maka orang yang hidupnya nomaden, ya, mereka datang di satu tempat, kemudian mereka pasang tenda, tinggal di situ. Wasa habis, pindah lagi. Ya, mereka disebut ahlul khiyam, orang yang tinggalnya di tenda. Yang mereka ini adalah yang taji'una, mereka ini memanfaatkan fil ghalib biasanya mawaqi' qatar, tempat-tempat turunnya hujan. Maka hujan turun di satu tempat, kemudian air tergenang di satu cekungan. Ada hujan, air tergenang di satu cekungan. Nah, itu yang dimanfaatkan, diburu oleh para Arabi, para orang Arab Badui. Mereka berburu tempat semacam itu, kemudian domisili sementara di situ. Nanti kotornya, airnya habis, nanti cari tempat yang lain. Sehingga wayang takiluna fil baqa, maka mereka berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Wayang kuluna buyutahum, ketika mereka pindah tempat, mereka juga pindah juga rumahnya, karena rumahnya cuma tenda, ya, maka bisa dilipat kemudian pindahan. Ya, kalau rumahnya kayu, ya tidak bisa. Mereka pindah rumah-rumah mereka bersama mereka ketika mereka pindah. Ya, maka yang jadi kaidah tempat penggaraan ibadah Jumat adalah daerah yang dihuni oleh al-mustautinin dan bukan ahlul khiyam, bukan orang yang hidup nomaden, yang hidup dengan tenda. Demikian juga sholat Jumat tidaklah wajib atas musafir dengan safar qasar, safar yang membolehkan qasar, karena Nabi dan para sahabat safar ketika haji dan yang lain, dan tidak ada satupun mereka yang sholat Jumat saat safar. Wa man khata ila al-baghi, dan siapa yang pergi ke al-bari, ke padang pasir, finuzhatin, dalam rangka wisata. Maka wisata ala orang Saudi salah satunya adalah pergi ke tengah padang pasir. Maka kalau misalnya jamaah umroh dari Mekah, atau jamaah haji ketika pulang dari Mekah ke Jeddah, nanti akan lewati banyak kiri kanan daerah-daerah padang pasir. Ya, kok itu harinya itu hari libur. Kalau dulu Kamis, ya, karena sekarang Jumat Sabtu, ya misalnya hari Sabtu pulang, ya menuju Jeddah, kok di tengah-tengah padang pasir ada mobil sampingnya kemudian tenda. Nah ini orang Saudi lagi liburan. Ini orang Saudi lagi nuzhah, lagi rekreasi. Ya. Maka mereka bawa keluarga, ya, mereka boleh jadi rumahnya di Mekah atau di Jeddah, mereka bawa keluarga, ya, atau kalau boleh jadi anak-anak muda, beberapa mobil, ya, mereka pergi bawa tenda sambil bawa kambing, sambil bawa ini, terus sana bikin acara makan-makan, nah itu filbar itu di padang pasir, nah, itu nuzhah, itu rekreasi, nah, itu rekreasinya semacam itu. Nah gimana kalau ya, ada orang-orang yang nuzhah filbari di tengah padang pasir, finuzhatin au ghairiha, karena tujuan rekreasi atau yang lain, dan sekelilingnya tidak ada masjid, sekelilingnya tidak ada masjid, tukamu fil jum'ah, yang disenggarkan sholat jum'at di sana, maka tidak ada jum'at atasnya, maka hendaknya mereka sholat zuhur pengganti jum'at. Kemudian sholat jum'at tidaklah wajib atas perempuan, sebagaimana perkataan Ibnu Mungdir dan yang lain. Ijma'u para ulama sepakat tidak ada kewajiban jum'at atas perempuan. Maka inilah yang benar, ya, tidak ada kewajiban sholat jum'at atas perempuan. Ya, kalau di tempat kita ada sebagian paham, ya, adanya sholat jum'at bagi perempuan, tidak ada sholat duhur saat hari Jumat, ya, sehingga kalau enggak sholat Jumat di masjid, ya sholat Jumat di rumah. Ya, namun sholat Jumat di rumah, maka perempuan sholat Jumat di rumah. Namun, ya itu sholatnya cuma dua rakaat saja, ya, tanpa khutbah. Dan ini juga bukan sholat Jumat, ya. Sholat yang lain, ya. Ya. Menurut jumhur ulama yang menjadikan khutbah itu sebagai syarat. Di tempat kita ada paham semacam ini. Di hari Jumat tidak ada sholat duhur. Adanya sholat Jumat. Ini fikihnya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Demikian juga sebelumnya ini adalah pendapat Ustaz Hasbi As-Siddiqi. As-Siddiqi boleh juga berpendapat semacam ini di bukunya Pedoman Sholat. Namun ini tidak benar menyelisih ijma'. Menyelisihi ijma. Ibnu Mungdir mengatakan ijma' mereka para ulama sepakat tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi perempuan, dan mereka bersepakat bahasanya perempuan jika hadarna al imama fasolayna ma'ahu, jika perempuan itu pergi ke masjid kemudian mereka sholat bersama imam masjid, anadhalika yujizi'u ahunna, maka itu sudah mencukupi, mereka tidak perlu sholat Jumat lagi. Tidak perlu sholat zuhur lagi. Sudah mencukupi dari zuhur. Demikian sampai di sini perkataan Ibnu Mungdir. Maka tutup petiknya ini agak, kalau tempat saya keliru ini tutup petiknya. Wa kadzalika, demikian pula, idza hadara al-musafir, jika musafir itu hadir ke masjid, ajza'atuhu, maka itu mencukupi, tidak perlu sholat duhur lagi. Demikian juga orang yang sakit, karena gugurnya kewajiban dari mereka-mereka, musafir dan perempuan, orang sakit dalam mereka memberikan keringanan. Kemudian, tidak boleh bagi orang yang talzamul jum'atu, punya kewajiban sholat jum'at untuk safar di hari Jum'at setelah matahari geser ke barat, sampai mengerjakan sholat Jum'at terlebih dahulu. Namun jika berangkat safarnya sebelum zawal, maka menurut penulis, ke safarnya hukumnya makruh. Jika dia tidak bermaksud sholat, Jika dia tidak bermaksud untuk mengerjakan sholat Jumat di jalan, maka pendapat penulis sebelum, setelah zawal hukumnya haram, sebelum zawal di waktu duha hukumnya makruh. Namun yang benar tidak makruh. Yang benar tidak makruh namun mubah. Dalilnya adalah perkataan Umar ketika Umar mendengar ada orang yang berbicara, ah, seandainya ini bukan hari Jumat, saya sudah berangkat safar. Maka Umar kemudian menegurnya, kalau kamu memang perlu safar, silakan safar. Hari Jumat bukan alasan untuk tidak melakukan safar. Kemudian syarat sahnya sholat Jumat. Yang pertama adalah tibanya waktu, karena ini adalah sholat fardu, disyaratkan untuk sholat fardu tibanya waktu sebagaimana sholat yang lain. Maka tidak sah sebelum waktunya, demikian juga tidak sah setelah waktunya. Inna sholata kanat al-mu'minina kitabah mauquta, sunnya sholat itu wajib atas orang-orang yang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Mengerjakan sholat Jumat setelah zawal, zawal geser matahari ke barat, lebih afdol dan lebih hati-hati. Kenapa? Karena dia adalah waktu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan sholat Jumat fi aktsari awqatihi, di mayoritas waktu beliau. Paling banyak Nabi itu mengerjakan sholat Jumat setelah zawal. Mengerjakan sholat Jumat sebelum zawal, satu hal yang diperselisihkan ulama. Ya, ada yang membolehkan dan Hanabilah, Imam Ahmad, dan ada yang melarang. Oleh karena itu sholat Jumat setelah zawal lebih afdal karena keluar dari perselisihan ulama. Karena itu adalah waktu yang disepakati. Lain halnya dengan sholat Jumat di waktu duha, yang ini diperselisihkan oleh ulama. Dan akhir waktu sholat Jumat adalah akhir waktu sholat duhur bila khilafin, tanpa ada perselisihan ulama. Kemudian hendaknya orang-orang yang sholat Jumat, penyelenggara sholat Jumat adalah mustautinin, adalah orang yang berdomisili tetap, buktinya dia tinggal di bangunan yang permanen. Dan permanen di sini, bangunan permanen ini bimajarat al-adatu al-bina ubihi, yang telah menjadi budaya setempat, itulah materi bangunannya. Oleh karena itu tidak sah sholat Jumat yang diadakan oleh alul khiyam, oleh orang-orang nomaden yang yang rumahnya adalah tenda, wabuyutu sya'ar atau wabuyutu syi'ar, dan rumahnya adalah kulit karena tenda. Maka tenda boleh jadi terbuat dari hulal, boleh jadi kain tebal atau dari kulit, yang mereka itu memanfaatkan fil ghalib biasanya tempat-tempat berkumpulnya air hujan, dan mereka pun pindah rumah mereka. Alasannya berbagai macam kabilah Arab di seputar Madinah, tidak Nabi perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat Jumat. Siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, satu rakaat dari sholat Jumat bersama imam, maka adalah dia lengkapi dengan status Jumat. Artinya dia cukup nambah satu rakaat lagi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah marfu'an, man adraka rakaatan minal Jum'ati, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, faqad adraka sholata, maka dia mendapatkan sholat Jumat. Diriwayatkan oleh Baihaqi dan aslinya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan jika mendapatkan kurang dari satu rakaat, artinya ketika datang ke masjid, imam telah mengangkat kepala di rakaat kedua sebelum dia masuk bersama imam, maka fatathu sholatul Jum'ah, maka dia terlewatkan, tidak mendapatkan sholat Jumat. Lalu apa yang harus dia lakukan? Faidkhulu ma'ahu, dia tetap masuk bersama imam namun niatnya duhur. Ketika dia imam salam, maka dia menyempurnakan sholatnya dengan status duhur 4 rakaat. Maka perkataan para fuqaha di sini dalil atau indikator menunjukkan beda niat antara imam dengan makmum itu boleh. Karena imam tentu niatnya Jumat. Sedangkan ini yang kurang dari satu rakaat itu niatnya masuk dengan niat duhur, niatnya beda. Dan para fuqaha tidak mempermasalahkannya. Dan syarat sahnya sholat Jumat didahului dua khutbah. Dasarnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus menyampaikan khutbah sebelum sholat. Ibn Umar mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dua khutbah dalam keadaan berdiri. Beliau pisah dua khutbah tersebut bijulusin dengan duduk. Meskipun kalau dilihat dari sisi kaidah, perbuatan Nabi terus menerus itu tidak menghasilkan hukum syarat. Meskipun itu terus menerus, paling banter menghasilkan hukum sunnah mu'akkadah. Namun ya secara umum kita jumpai banyak ulama fikih menetapkan bahasanya khutbah Jumat adalah syarat sahnya sholat Jumat. Kemudian syarat sahnya dua khutbah Jumat. Sihatihima, ya, berarti dua khutbah Jumat. Ya, di sini penulis mulakhas fiqhi itu sejalan dengan Syafi'iyah dan yang lainnya. Ya, maka jadi syarat sah khutbah Jumat ada tahmid, ada dua kalimat syahadat, ada salawat untuk Rasul, ada wasiat taqwa. Yang kelima ada mau'idhah, ada nasihat. Yang keenam ada membaca satu sebagian dari Al-Quran meskipun satu ayat. Dan ini beliau katakan sihatihima. Dan ini harus ada pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Bukan hanya di khutbah pertama saja. Wasiat taqwa, kemudian bacakan ayat. Nah ini namun beliau katakan di sini itu harus ada pada dua-duanya. Ya, dan ini memang pendapat sebagian ulama dalam masalah ini. Meskipun pendapat yang tepat, ya, yang lebih kuat dari sisi dalil dan kaidah, kaidah dalam berdalil, ya, semuanya dalam mustahab. Ya, kecuali mau'idhah, ya, memberikan nasihat. Ya. Rukun khutbah Jumat adalah nasihat. Kalau ada di sana nasihat ya, yang disampaikan untuk para makmum, maka itu khutbah yang sah. Adapun pernik-perniknya itu sekedar pelengkap saja. Ada solawat, ada syahadat, itu pelengkap saja dan bukan rukun khutbah Jumat. Ini menurut pendapat yang paling kuat, namun yang jelas hal-hal ini disepakati masyru'. Namun diperselisihkan apakah itu jadi syarat. Namun disepakati masyru'. Disyariatkan ada wasiat takwa, disyariatkan ada syahadat. Nah, ini disepakati sebagai satu hal yang masyru', disyariatkan, namun diperselisihkan apakah itu syarat. Oleh karena itu maka supaya tidak menimbulkan kebingungan, kekagetan, kita sarankan untuk hendaknya syarat-syarat ini dipenuhi dalam khutbah-khutbah Jumat. Supaya orang yang masih berpegangan kuat dengan madzhab Syafi'i atau yang lain yang menjadikannya sebagai syarat tidak kemudian kaget, bingung, wah ini khutbahnya tidak sah dan seterusnya, ayo tulangi-tulangi ya. Nanti sah. Kalau saya pribadi lihat-lihat, kalau ini kencang, Syafi'iyahnya kencang, maka di dua khutbah itu harus lengkap semua. Nah, kalau tidak ya minimal di khutbah yang pertama itu lengkap, nanti khutbah yang kedua tidak begitu lengkap. Dan kalau ini masyarakatnya kencang sekali dengan fikih Syafi'iyah, ya sudah, dua-duanya harus dilengkapi, wasiat takwa itu ada di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Bacakan ayat khutbah pertama, khutbah yang kedua. Mau'idhah ada di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Meskipun banyak di tempat kita khutbah yang kedua itu kosong dari mau'idhah. Kosong dari mau'idhah. Enggak ada nasihatnya. cuma tahmid, kemudian solawat, kemudian habis itu langsung doa. Bikhilafi ma'alai khutbah ba'dil mu'asirin, berbeda dengan khutbah yang disampaikanlah sebagian orang sekarang pada hari ini yang kosong dari syarat-syarat di atas atau mayoritas syarat di atas. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang merenungkan khutbah-khutbah Nabi dan khutbah-khutbah para sahabatnya, wajada, maka dia jumpai khutbah tersebut penuh dengan penjelasan tentang hidayah dan tauhid, menyebutkan sifat-sifat Allah, pokok-pokok keimanan yang bersifat global, ajakan untuk taat kepada Allah, menyebutkan nikmat-nikmat Allah, alati tuhabibuhu ila khalqihi. Yang nikmat-nikmat Allah itu adalah bentuk upaya Allah agar makhluk itu mencintai dirinya. Juga disebutkan ayamihi, hari-hari di mana Allah mengirimkan azab kepada sejumlah manusia untuk menakut-nakuti mereka, min ba'si, dari azab Allah. Perintah untuk mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, alladhi huwa yuhabibuhum ilaihi. Yang mengingat Allah dan bersyukur yang dilakukan oleh hamba itu adalah upaya agar upaya hamba agar Allah mencintainya. Maka mereka sebutkan keagungan Allah, sifat Allah, dan nama Allah yang ma yuhabbibuhu ila khalqihi, yang menyebabkan yang berbuah rasa cinta makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena melihat nama-nama Allah yang demikian sempurna, maka kemudian makhluk pun cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nikmat, kemudian betapa besar nikmat yang itu, orang itu perlu bersyukur kepadanya. Maka syukurnya hamba adalah upaya agar hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memerintahkan untuk taat pada Allah, bersyukur dan mengat dan mat Allah, yang itu semua adalah ma yuhabbibuhum ilaihi, yang menyebabkan makhluk itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika bubarlah khutbah Jumat, maka para pendengar bubar dalam keadaan mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Thumma tola al-ahdu, kemudian setelah waktu yang lama dan tidak tersamarlah cahaya kenabian, jadilah syariat dan perintah itu sekedar usuman formalitas yang diadakan tanpa ada memperhatikan tentang hakikatnya dan maksudnya. Maka mereka jadikan formalitas wal auda, dan formalitas adalah satu sunnah yang tidaklah patut untuk dirusak. Namun mereka rusak maksud yang seharusnya tidak boleh dirusak. Farasaul khutaba, maka mereka susun khutbah Jumat, isinya hanya saja, isinya hanyalah bait-bait syair dan ilmu badi, salah satu cabang ilmu balaghah yang tujuannya adalah bagaimanakah memperindah kalimat. Fana koso, maka berkuranglah atau bahkan hilanglah bagian hati dari khutbah tersebut, dan hilanglah maksud dari khutbah. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pertemuan terakhir adalah esok pagi. Apabila diketahui kampung halaman adalah wilayah tempat tinggal kita, ketika kita, misal kita berada di terminal kota kampung halaman, dengan asumsi jarak safar adalah boleh qasar, dan keadaan macet serta masih ada perjalanan dalam kota dengan angkot, apakah hak qasar telah hilang? Ya nanti dilihat posisi rumahnya di mana dari terminal tersebut. Jika dia masih masuk-masuk, masih melewati belum bangunan-bangunannya itu belum menyatu dengan kampungnya, ya, dengan bangunan-bangunan kampungnya, maka masih punya hak qasar. Namun jika sudah dia tinggalnya di kota itu, cuma sebelah sana dan semuanya bangunan bersambung. Semuanya ada bangunan bersambung. Dia akan ketemu bangunan terus, ya, maka hak qasar sudah hilang. Tapi kalau dia rumahnya di pelosok, ini sampai kota, ya, dia sampai Giwangan, ya, rumahnya Kulon Progo sana, ya, rumahnya ya, Lendah atau ya, atau Sentolo atau sebelah Nanggulan atau sebelah sana lagi, maka masih kemudian ada ruang kosong antara bangunan belum bersambung sampai sana, maka di terminal itu boleh kosong. Apakah di dalam sholat yang disebutkan berjalan, bergerak, atau berlari karena sesuatu hal dibolehkan melanggar rukun-rukun sholat seperti menghadap kiblat, sehingga merangkak, tiarap, atau gerakan melarikan diri dan lainnya? Iya. Di sholat khauf ketika perang sudah berkecamuk, ya, dan waktu sholat itu sudah mau berakhir, maka sholatlah dengan sambil tiarap, sambil guling-guling, sambil ini. Semuanya sudah dikerjakan sebisanya, dan dalam hal ini ada apa kemarin kita sebut disebut dengan qasar sifat sholat. Ada qasar untuk sifat sholat. Kalau itu perangnya itu jaraknya jarak safar, maka ada qasar adat, qasar bilang rokaat, dan ada qasar sifat sholat, tata cara sholatnya. Maka yang harusnya berdiri, enggak berdiri, harusnya ini, punya rukuk normal, rukuknya semaunya, sebisanya. Apakah dasar dari sholat sunnah 4 rakaat satu salam, apakah 4 rakaat satu salam hanya berlaku pada sholat tarawih? Ada sejumlah sholat yang di sana ditegaskan kalau 4 rakaat tersebut satu salam. Namun jika tidak ada penegasan, maka hukum asalnya adalah sebagaimana hadis yang kemarin kita sampaikan, sholatul layli wan nahari matna matna, sholat sunnah malam dan siang hari dua rakaat salam, dua rakaat salam. Itu jika tidak ada penegasan. Kalau ada penegasan, sholat malam Nabi 5 rakaat terusan, 7 rakaat terusan, 9 rakaat terus, ya kita ngikuti dalil. Namun jika tidak ada penegasan, maka kembali kepada kaidah. Bolehkah membaca dan atau membalas SMS saat khutbah sholat Jumat? Ya lah kok. Maka Jumatnya tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Semisal megang kerikil, lah kok. Nah, ini megang HP, ketak-ketik. Nah, maka lah kok kuadrat. Ya. Bolehkah sebelum khutib khutbah keluar dari masjid? Boleh, boleh saja jika dia jika memerlukannya. Apakah orang sakit atau safar tidak sholat Jumat tiga kali mendapatkan ancaman Allah? Tidak. Yang mendapatkan ancaman adalah yang tidak punya udzur. Kalau karena sakit, maka sakit udzur. Safar, safar itu adalah udzur. Ketika satu Sawal ataupun 10 Dzulhijjah adalah Jumat, wajibkah kita sholat Jumat? Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Yang jelas pengurus masjid wajib mengadakan sholat Jumat. Apakah makmum juga atau jamaah itu juga wajib sholat Jumat? Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Kalau madhab Syafi'i, untuk orang yang bukan orang Badui, untuk orang yang mukim hadar di sekitar masjid wajib sholat Jumat. Namun orang yang Badui yang tinggal pelosok jauh dari kampung, mereka untuk sholat Id mereka perlu datang ke kota. Dan kemudian kalau balik lagi kemudian datang sholat Jumat maka masyakkah. Maka itu ma'dzur, mereka punya udzur seandainya mereka balik ke kampung baduinya dan tidak kembali ke daerah hadar untuk mengerjakan sholat Jumat. Itu dalam madhab Syafi'i, itu pendapat al-imam Syafi'i. Adapun orang-orang di kampung tersebut, meskipun sholat Id tersebut bertepatan hari Jumat, tetap wajib sholat Jumat. Apabila dalam perjalanan safar lalu capek, ingin istirahat, kemudian menemui masjid yang dilaksanakan sholat Jumat, lalu dia sholat Jumat di masjid tersebut, apakah boleh dan terhitung sholat Jumat? Terhitung sholat Jumat, karena dia cuma numpang. Namun tidak boleh menjadi penyelenggara. Musafir itu tidak boleh menyelenggarakan khutbah Jumat. Kalau menyelenggarakan sholat Jumat, kalau cuma sekedar nebeng, numpang, maka tidak mengapa. Apakah sama keringanan seorang musafir dengan keringanan Nabi saat safar untuk tidak sholat Jumat? Misal seorang safar tapi cuma rekreasi ke satu tempat atau safarnya tidak membuat dia, apakah orang tersebut mendapatkan keringanan untuk tidak sholat Jumat? Tadi telah kita baca perkataan penulis mulakhas fikih, kalau ada orang tunusah rekreasi di satu tempat, maka dia tidak, dan di situ tidak ada orang yang boleh jadi nusahnya rekreasi itu kemudian jaraknya jarak kosor, maka kalau itu safar maka berhak untuk tidak sholat Jumat. Ya, tentang hadis di tentang hadis keutamaan waktu mustajab ketika hari Jumat yang tadi merupakan cuma sesaat, maka tentang waktunya ulama berselisih pendapat. Ya, kapan waktu mustajab tersebut, pendapat yang paling kuat adalah dua pendapat, dari khutbah Jumat sampai selesainya sholat. Ya, maka berarti waktunya itu saat orang itu sholat Jumat, itu dia bisa tambahkan doa saat sujud atau saat tasahud akhir. Kemudian pendapat yang kedua adalah ba'dal asar. Bagaimana dengan kalimat berdiri mengerjakan sholat di waktu tersebut? Kalau orang itu ba'dal asar tadi dia ke masjid dan mengisinya dengan doa dan maksud hatinya adalah menunggu datangnya sholat maghrib, maka dia dalam keadaan sholat. Maka dia berdoa meskipun tidak dalam kondisi sholat, maka hakikatnya dia dalam kondisi sholat. Karena menunggu sholat. Dan siapa yang menunggu sholat, maka dia dalam sholat. Ketika sholat Jumat di satu masjid, diedarkan kotak infak keliling. Nah, jika kotak infak lewat di depan kita, sebaiknya kita itu menggeser kotak infak atau tidak, apakah ini termasuk perbuatan sia-sia? Lebih afdal tidak ada kemudian kotak yang berkeliling saat itu. jika kondisi tidak memungkinkan, maka menggesernya insya Allah tidak mengapa, karena tadi telah kita baca sejumlah perbuatan yang diberi keringanan ya, dengan alasan itu la yuzghil an istima'il khutbah. Ya, itu tidak menyebabkan orang tersibukkan, terganggu untuk mendengarkan khutbah. Ya, ada nama Nabi disebut, kemudian bersolawat, kemudian yang lain. Maka tadi kita baca bahasanya, ya, itu tidak mengapa alasannya la yuzghil, tidak menyibukkan, tidak mengganggu. Maka wallahu a'lam, seandainya kondisinya ya kondisi tidak ideal, kota infak dikelilingkan, maka digeser saja, dan itu perbuatan yang sedikit, dan itu ya, tidak mengganggu orang yang menyimak khutbah. Apakah benar jika kita datang sholat Jumat dan khatib sudah naik mimbar, kita yang datang telat tidak mendapatkan pahala Jumat? Tidak mendapatkan pahala orang-orang yang datang awal pada hari Jumat. Adapun yang mendapatkan catatan khusus, adapun catatan malaikat pencatat amal, maka tetap tercatat. Dan ada catatan khusus untuk hari Jumat. Ada sejumlah malaikat yang Allah tugasi untuk mencatat catatan khusus untuk orang-orang yang hadir sebelum khutbah dimulai. Kalau khutbah dimulai, kemudian catatan khusus tadi ditutup. Ini catatan khusus, catatan istimewa, bukan catatan malaikat pencatat amal. Adapun catatan malaikat pencatat amal, ya tetap ada. Maka orang yang datang saat khutbah atau saat sholat, atau bahkan saat masbuk sehingga cuma dapat satu rakaat, tetap tercatat sebagai orang yang mengerjakan sholat Jumat. Namun catatannya adalah catatan biasa dan bukan catatan khusus. Bagaimana hukum mendengarkan sholat Jumat di kampus-kampus atau instansi yang lain jika itu termasuk disenggarakan oleh mustautin atau bukan? Jika orang-orang yang tidak tinggal di komplek tersebut, ya, maka bukan mustautin. Maka bukan mustautin. Maka al-aula ya, untuk ya, meninggalkannya. Namun jika mereka adalah orang tinggal di sekitar masjid tersebut, perumahan di sekitar masjid tersebut, mereka lah yang hadir dan mereka lah jamaah pokoknya, maka pendengarannya adalah mustautin. Nah, jika pendengarannya orang Gunung Kidul, orang Bantul, pojok sana, kemudian inilah yang jadi inti penyelenggara sholat Jumat tersebut, maka ini disenggarakan oleh bukan mustautin. Ya, namun boleh jadi ini makfu manakala di situ ada orang-orang yang mustautin. Boleh jadi ini dimaafkan kalau manakala di situ yang hadir adalah orang-orang yang mustautin tinggal di sekitaran situ. Ya. Wallahu a'la. Tidak ada sedikit bahasan tentang bagaimana ghibah masih membuat puasa tetap sah tanpa berdosa. Bagaimanakah dengan tadi ada sedikit bahasan tentang bagaimana ghibah membuat puasa tetap sah tapi berdosa. Bagaimanakah jika ghibah tanpa nyebut nama? Ghibah tanpa menyebut nama adalah ghibah manakala yang diajak bicara faham siapa yang dimaksudkan. Siapa yang dimaksudkan? Namun jika yang mendengarkan itu juga tidak tahu siapa yang dimaksudkan. Ya pokoknya adalah kita dan mereka juga tidak tahu. Ya yang penting ini kita ambil pelajaran dari perbuatannya maka ini. Bukan ghibah yang terlarang. Dia mau mengambil pelajaran dari satu perbuatan orang. Namun, ya, tadi, ya, orangnya itu tidak tahu siapa yang dibicarakan. Namun jika semuanya sudah ngerti, tahu sama tahu siapa yang dimaksudkan. Maka meskipun tidak menyebut nama, maka itu ghibah. Tadi boleh bicara jika ada kepentingan pada saat khutbah atau saat di antara khutbah. Saat di antara khutbah atau sebelum khutbah atau setelah khutbah, boleh berbicara dengan kawan. Tapi kalau mau berbicara dengan khatib, saat khutbah juga boleh. Meminta penjelasan karena penjelasannya kurang jelas, minta untuk dijelaskan atau minta agar temannya yang ribut di sampingnya itu ditegur,